Al-Asr dan surat apa? Al-Asr. Ya, ada surat Wal-Asr, Al-Asr dan surat An-Nasr. Ya, dua-duanya. Ya betul, surat Al-Asr dan surat An-Nasr. Ketiga surat ini, pertama surat apa tadi? Al-Kautsar. Yang kedua surat Al-Asr, yang ketiga surat An-Nasr. Ketiga surat ini sama-sama jumlah ayatnya berapa? Tiga. Sama-sama jumlah ayatnya. Cuma bedanya kalau surat Al-Asr dan surat An-Nasr, jumlah kata dan hurufnya lebih banyak. Berapa Ustaz jumlahnya? Kalau surat Al-Asr, jumlah katanya ada 14. Kalau tadi surat Al-Kautsar berapa? 10. Berarti kan lebih banyak kan? Berapa jumlah katanya? 14. Hurufnya berapa? 68. Itu surat Al-Asr. Kalau surat An-Nasr lebih banyak lagi. Jumlah katanya ada 17. Dan jumlah hurufnya ada 77. Jadi surat yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu surat Al-Kautsar, adalah merupakan surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, ditinjau dari jumlah apanya tadi? Kata dan huruf. Adapun kalau ditinjau dari jumlah ayatnya, maka surat Al-Kautsar ini ada yang sama dengannya. Dua surat, yaitu surat apa? Al-Asr dan An-Nasr. Surat Al-Kautsar, tidak sedikit orang yang menjadikannya surat paling favorit. Loh, kok ketawa? Benar gak? Tidak sedikit orang yang menjadikan surat Al-Kautsar ini menjadi surat yang paling favorit. Apa buktinya? Buktinya apa? Buktinya hampir setiap sholat suratannya surat apa? Al-Kautsar. Kenapa? Saking sayangnya sama surat Al-Kautsar? Karena apa? Karena durasi yang dibutuhkan untuk membaca surat ini sangatlah singkat. Berapa menit baca surat Al-Kautsar? Seperempat menit. Tidak percaya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Seperempat menit. 15 detik. Makanya banyak orang yang menjadikan surat ini sebagai favoritnya. Kenapa? Karena manakala dia membaca surat ini, maka akan mendukung hobi dia. Apa hobinya? Menjalankan sholat kirat khusus. Ya. Jadi ini sebabnya. Kenapa orang banyak menjadikan surat ini sebagai surat terfavorit. Mari kita sedikit memutar ingatan kita 14 abad yang lalu. Detik-detik menjelang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, "Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak." Saya mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sakit menjelang wafatnya. Dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit parah. Fa wada'tu yadi 'alaihi fa wajadtu harrahu baina yadayya fawqa al-liha. Manakala saya sudah berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya letakkan tanganku di atas beliau. Dan saat itu saya bisa merasakan betapa panasnya tubuh beliau. Padahal saat itu saya meletakkan tangan di atas selimut tebal yang beliau pakai. Bukan di atas apa? Tubuh Nabi SAW. Abu Sa'id Al-Khudri tidak meletakkan tangannya di atas kening beliau misalnya, atau di atas tangan beliau, tidak. Tapi saat itu Abu Sa'id Al-Khudri meletakkan tangannya di atas tubuh Nabi SAW yang tertutupi apa? Yang tertutupi selimut tibal. Itu pun terasa sangat panas. Hadis riwayat Ibnu Majah dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Busiri. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana parahnya sakit Nabi SAW saat itu. Walaupun demikian, diceritakan oleh Ummul Fadl radhiyallahu anha, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'asibun ra'sahu fi maradih. Dalam keadaan sedemikian parahnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap keluar dari rumahnya untuk menjalankan salat berjamaah. Dalam keadaan beliau keluar sambil mengikat kepalanya untuk mengurangi rasa pusing dan pening yang beliau rasakan. Nabi SAW dalam keadaan sedemikian parah tetap apa? Berangkat ke masjid. Kemudian diceritakan oleh Ummul Fadl, fasallal maghrib. Kemudian beliau salat maghrib mengimami para sahabatnya. Salat maghrib umumnya sunatan yang dibaca adalah pendek. Tapi apa yang dibaca oleh Nabi SAW saat itu? Kata Ummul Fadl, faqara'a bil mursalat. Nabi SAW saat itu membaca surat Al-Mursalat. Pernah dengar surat ini? Pernah dengar? Nembe tau krungu namanya. Berapa ayat surat Al-Mursalat itu? Surat Al-Mursalat itu terdiri dari 50 ayat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit parah sedemikian rupa. Beliau mengikatkan kain di kepalanya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yuhada baina rajulaini. Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan dipapah oleh dua orang sahabatnya. Kata Aisyah, saya melihat seakan-akan kaki Nabi SAW itu tidak menapak tanah. Karena beliau tidak kuat untuk menapak tanah. Saking pusingnya beliau. Beliau membaca dalam sholat maghrib surat apa tadi? Al-Mursalah. Berapa panjangnya? 50. Bagaimana dengan kita yang punya hobi? Salat kilat khusus. Bahkan gak cuma kilat khusus, tercatat pula. Saking kilatnya. Mari kita bandingkan dengan salat kita. Yang paling-paling selama sekian puluh tahun. Mulai dari bisa salat sampai umur 60 tahun. Suratan yang dibaca tidak lepas dari surat Al-Asr, Al-Kautsar, Al-Ikhlas. Pol-pole Al-Falaq, An-Nas. Terus paling apa? Paling pol. Apalagi kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah ya mau tidak mau harus apa? Ngikuti imamnya. Makanya kalau imamnya bacanya panjang langsung semuten. Di belakang. Tak, tak. Subhanallah.